Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kelanjutan dari kajian Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, masuk kepada bab tentang haid dan nifas. Qala hafizahullah bab fi ahkamil haidi wan nifas. Bab mengenai hukum-hukum haid dan nifas. Awalan, al haidu wa ahkamuhu. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai haid dan hukum-hukumnya. Qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين البقرة 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepadamu mengenai haid. Qul, katakanlah wahai nabi, wahai rasul, haid itu huwa adza, haid itu kotor, najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahidhi, maka jauhilah para wanita pada masa haid tersebut. Jauhi di sini maknanya adamul jima', yaitu tidak menggaulinya. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila mereka telah mandi, datangilah mereka dari manapun yang Allah perintahkan kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan dia mencintai orang-orang yang bersuci. Qala hafizahullah wal haidhu huwa damun damu tabi'iyyatin wa jibillatin. Haid itu adalah darah yang sifatnya tabiat dan alami. Yakhruj min qa'rir rahmi, keluar dari dalam rahim. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang diketahui, yang tertentu. Jadi haid itu sifatnya darah yang tabi'i, tabi'ah, jibillah, alami dan normal, wajar, tabiat dari seorang wanita. Jadi justru keluarnya itu menunjukkan apa? Bahwa dia sehat. Khalaqahu Allahu li hikmati ghadha'il walad. Allah ciptakan darah haid ini untuk hikmah berupa asupan bagi anak. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Liftiqarihi ilal ghadha, karena yang namanya anak di perut ibunya ini butuh kepada asupan makanan. Idh law syarakaha fi ghadha'iha la dha'fat qawaha, karena apabila si anak itu berserikat dengan ibunya di dalam masalah makanan, niscaya kekuatan si ibu akan melemah. Artinya kalau betul-betul dari ibu langsung kepada si anaknya, tidak ada darah haid ini. Faja'alallahu lahu hadzal ghadha'a, maka Allah jadikan untuk si anak makanan ini dari darah ini. Artinya kalau wanita tersebut hamil, yang seharusnya darah ini keluar, kalau ketika posisi tidak hamil, ini menjadi asupan bagi si bayi. Lidzalika qalla an tahidhal hamilu, oleh karena itu sangat sedikit wanita hamil itu haid. Ya, kalau tidak kita katakan tidak ada, ya dikatakan di sini sedikit sekali wanita hamil itu haid. Karena apa? Kalau dia hamil, darah yang tadinya itu keluar dijadikan sebagai ghadha, asupan dan makanan bagi si bayi tadi. Sehingga kalau wanita hamil, maka darah ini pun tidak keluar. Fa'idha waladat, jika dia telah lahir atau jika ibu tadi telah melahirkan, qallabahullahu labanan, Allah jadikan darah tadi diubah menjadi air susu. Artinya yang seharusnya biasanya kalau posisi wanita belum hamil, belum melahirkan itu keluar sebagai haid. Setelah dia hamil maka menjadi asupan bagi si anak sehingga dia tidak haid. Ketika dia telah melahirkan, darah tersebut berubah menjadi susu. Yadurru min thadyaiha liyataghadha bihi waladuha, yang melimpah pada susu ibunya agar si anak tadi mengambil makan darinya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi', oleh karena itu sedikit pula wanita menyusui itu haid. Ya, meskipun ada. Fa idza khallat al-mar'atu min hamlin wa radha'in baqiya la masrafalah. Maka apabila si wanita tadi tidak hamil, tidak pula menyusui, darah ini akan tetap ada dan tidak ada tempat untuk menyalurkannya. Yastaqir fi makanin min rahmiha, untuk dia bisa menetap di rahim. Tidak ada penyalurannya untuk kemana, maka thumma yakhruj fil ghalibi, maka keluarlah dia secara mayoritasnya fi kulli syahrin sitatu ayyam atau sab'atu ayyam, di tiap bulannya mayoritasnya 6 hari atau 7 hari. Nah, ketika dia tidak hamil, tidak menyusui, maka tidak ada tempat untuk menyalurkan darah ini, maka keluarlah dia. Waqad yazidu an dzalika aw yaqil, terkadang bertambah atau lebih dari 7 tadi dan terkadang kurang dari itu. Wa yatulu syahrul mar'ati wa yaqsur hasbama rakkabahu Allahu min at-tabaa', dan fase bulanan wanita ini terkadang panjang, terkadang pendek sesuai apa yang Allah berikan padanya dari tabiat. Ini gambaran darah haid oleh beliau hafizahullah. Walil haidhi khilalu haidhiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitab wa sunnah. Bagi wanita haid, di sela-sela masa haidnya ataupun ketika telah selesai dari haidnya, dia memiliki hukum-hukum khusus yang terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, min hadhil ahkam, di antara hukum-hukum tersebut adalah annal haidha la tusalli wa la tasum. Wanita haid tidaklah salat, tidak pula puasa. Hala haidha, di saat haidnya. Ya, tidak salat, tidak puasa. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Khubaysh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiah itu Fatimah binti Abi Khubaysh radhiyallahu taala anha, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salata." Jika datang haid, maka janganlah atau tinggalkanlah salat. Ya, tinggalkanlah salat. Falau samatil haidu aw sallat hala haidiha, jika si wanita haid tetap berpuasa atau tetap dia salat saat haidnya, lam yasihha laha saumun wala salatun, tidaklah sah bagi si wanita tadi puasanya, tidak pula salatnya. Jadi kalau tetap ada yang istilahnya orang itu nekat puasa atau salat, salatnya enggak akan sah. Puasanya enggak akan sah. Kenapa? Di anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaha atau nahaha an dzalik. Kenapa tidak sah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang para wanita, melarang wanita tadi dari mengerjakan hal itu. Wan nahyu yaqtadi adam as-sihhah. Dan larangan itu berkonsekuensi ketidak absahan. Jadi kalau ada suatu amalan dilarang, menunjukkan apa? Tidak sah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Bal takunu dzalik, bal takunu bidzalika asiyatun, asiyatan lillahi wa li rasulihi. Bahkan si wanita tadi dengan mengerjakan hal itu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia berdosa. Jadi bukannya atau bukan sekedar dia tidak sah sholat dan puasanya, dia asiyah lillahi wa li rasulihi, sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia berdosa. Ini yang pertama. Hukum yang kedua, fa idza tahurat min haidha, apabila dia telah suci dari haidnya, fa innaha taqdi shauma duna shalah, maka sesungguhnya bagi si wanita harus mengqadha puasa, mengganti puasa. Dunas sholat, tetapi tidak bagi sholatnya. Bi ijma'i ahli ilmi, dengan kesepakatannya, ya, ijma' ulama. Ulama sepakat ini. Jadi kalau puasa wajib dikodok, wajib diganti. Dia misalkan Ramadan tidak puasa 10 hari, maka 10 hari dia wajib kodok. Dunas sholat, tapi tidak sholatnya. Kalau sholat dia misalkan tadi 10 hari, berarti 5 kali 10. Ada 50 salat dia tidak kerjakan. Ini tidak ada syariat qadha. Dalilnya apa? Ucapan sahabiah Aisyah, ya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami para wanita mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna nu'maru bi qada'i shaumi, Dan dahulu kami diperintah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'i sholati, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Muttafaqun alaih. Jadi karena memang apa? Syariat membedakan. Kalau puasa qadha, sholat tidak. Padahal kan secara penyebab sama, sama-sama penyebabnya haid. Bahkan kalau sholat justru rukun yang kedua dari rukun Islam. Nah, tetapi di sini sangat tegas disebutkan kalau sholat tidak. Yang ketiga, hukum-hukum wanita haid yang ketiga, wa min ahkamil haidhi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bayt. Termasuk hukum-hukum haid bagi wanita haid, bahwa dia tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Wala taqra'ul Qur'ana, dan dia tidak membaca Al-Qur'an. Tidak membaca Al-Qur'an. Sepertinya telah kita singgung di pembahasan yang lalu mengenai perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Jadi kalau wanita haid itu karena diikutkan dengan apa? Diikutkan dengan orang yang junub. Di dalam riwayat disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan untuk kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Nah, ini menunjukkan junub menjadi penghalang dari membaca Al-Qur'an. Sementara haid itu apa? Sama-sama hadas akbar. Adapun dalil secara khusus yang menyebutkan wanita haid, maka tidaklah sahih. Nah, dari sini karena tidak ada hadis yang sahih, sebagian berpendapat seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwa wanita haid tidak dilarang sama sekali dari membaca Al-Qur'an. Karena hadis yang sahih dan sahih tidak ada. Yang ada terkait apa? Orang tadi baca junub. Sementara junub dengan haid itu berbeda. Junub itu bisa segera terangkat dengan apa? Mandi. Sementara haid dia harus menunggu. Ya, beberapa hari. Tergantung kebiasaannya tadi. 7 hari, 6 hari. Kalau orang junub, dia segera mandi, selesai, dia terangkat hadas, bisa segera baca Quran dan seterusnya. Sementara haid, sehingga mengkiaskan haid dengan junub tidak bisa diterima. Demikian. Ada yang berpendapat tadi mengkiaskannya dengan junub karena sama-sama hadas akbar, sehingga tidak boleh. Wallahu a'lam, yang mungkin lebih berhati-hati di sini kita katakan bahwasanya wanita haid tidak membaca Al-Quran kecuali memang di sana ada kebutuhan yang mendesak, semisal untuk memurojaah hafalannya. Karena kalau selama satu pekan dia tidak pernah membaca hafalannya, apa? Hilang bisa. Ya, membaca hafalannya atau juga untuk apa? Sebagai mudarrisah, guru yang tentu butuh memberikan contoh bacaan Al-Quran, mentalkinkan bacaan apa? Al-Qur'an. Dan juga termasuk uzur di sini adalah apa? Zikir. Membaca Al-Qur'an dalam artian apa? Bisa yang bertepatan dengan zikir, alhamdulillah, bismillah gitu. Dan juga yang terkait wiridnya. Wirid juga termasuk yang menjadi hajah yang menjadi udzur untuk dia membaca. Wirid itu apa? Wirid itu suatu amalan yang sudah ia istiqomahi. Wirid, misalkan seorang sudah terbiasa membaca dalam satu harinya satu muka atau dua muka Al-Quran, sudah rutin begitu, menjadi wirid dia ba'dal maghrib sampai isya misalkan, atau ba'da isya, atau ketika dia bangun malam. Nah, ini boleh bagi dia si wanita dengan tentunya tidak menyentuh mushaf, dia menggunakan penghalang semacam sarung tangan atau yang semisalnya. Ini terkait wanita haid, jadi yang berhati-hati memang tidak membaca, tapi kita katakan pada keadaan tertentu dia boleh, seperti tadi ya, yang khawatir akan lupa dengan hafalannya, dia seorang mudarrisah yang butuh mengajarkan, kemudian dia membaca bacaan-bacaan yang bertepatan dengan lafaz Al-Qur'an tapi niatnya zikir, dan juga terkait wirid-wiridnya, amalan yang sudah dia jaga istiqomahannya, maka tetap dia baca. Wala tajlisu fil masjidi, tidak pula dia duduk di dalam masjid. Tidak boleh dia duduk, tidak pula dia duduk di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Ini juga karena dikiaskan dengan orang junub di dalam Al-Qur'an, Allah firmankan, "Wala taqrabus shalah wa antum sukara." Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu itu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Wala junuban. Hatta taghtasilu. Dan tidak pula orang yang junub sampai dia mandi. Illa abira sabil. Kecuali dia sekedar lewat saja. Di sini ulama tafsir berbeda pendapat, ada yang memahami orang junub itu tidak boleh mendekati sholat, yaitu tempat sholatnya, itu apa? Masjid. Indikasi yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah tempat sholat adalah lafaz tadi, illa abira sabilin, kecuali hanya lewat. Ini menunjukkan apa yang diinginkan adalah apa? Tempat sholat. Sehingga orang junub itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kecuali sekedar lewat, butuh mengambil barang, selesai keluar. Nah. Dan juga di sana ada hadis yang ulama juga memperselisihkan kedudukannya. Innilaa uhillul masjid li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid itu bagi wanita haid dan bagi orang yang junub. Sebagian menghasankan hadis tersebut. Nah, maka berdasarkan ayat tadi dikiaskan kepada junub dan juga berdasarkan hadis, seingat saya ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa wanita haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kecuali sekedar lewat, itu pun dengan dia menjaga jangan sampai mengotori masjid dengan najis dari darah haid tersebut. Dalil yang menunjukkan sekedar lewat itu boleh, yaitu ketika seingat saya Aisyah radhiyallahu taala anha diminta untuk ia mengambil sesuatu barang di dalam masjid, kemudian beliau mengatakan saya sedang haid. Maka kata Nabi, inna haidataki laysat biyadik, sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, artinya ya, kalau sekedar mengambil tadi dan itu tidak mengotori masjid maka diperbolehkan. Ya, inna haidataki laysat biyadik, haid itu tidak berada di tanganmu. Ada kan kalau di tangan kan bisa apa jatuh kemana-mana begitu, mengotori. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi wanita haid tidaklah berdiam diri di dalam masjid, tetapi jika sekedar lewat dan dijaga tidak mengotori masjid dengan kotoran najis darah haid tersebut, maka diperbolehkan. ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج, dan juga haram atas suaminya mendatanginya dari kemaluannya. Hatta yanqati'a haidha wa taghtasil, sampai terhenti darah haidnya, dalam artian sudah bersih, wa taghtasil, dan dia mandi. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Ayat yang tadi kita baca di awal Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepadamu mengenai haid, katakanlah wahai Nabi wahai Rasul, haid itu adalah kotor, najis, maka jauhilah wanita ketika haid. Wa ma'nal i'tizal, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, makna i'tizal pada ayat itu tarkul wata. Dan jauhilah wanita ketika haid maknanya adalah tarkul wata. Maksudnya jangan ya mendatangi istrimu pada kemaluannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalil dari ayat, dalil dari hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah oleh kalian segala sesuatu terhadap istrimu illa nikah, kecuali an-nikah. Rawahu al-Jamaah. Illa al-Bukhari. Apa makna nikah? Wa fi lafdhin, pada lafaz lain dengan lafaz illa al-jima'a, kecuali al-jima'. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa segala perkara yang sebelum haid itu diperbolehkan, maka semuanya boleh illa al-jima', kecuali jima', itu yang dilarang ketika wanita tersebut haid. Dan tentunya wallahu alam, meskipun yang diharamkan di sini adalah hanya al-jima', tetapi di sana segala wasail, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepadanya pun dijauhi. Dalam artian bukan haram secara zatnya, tetapi apa? Masing-masing melihat kepada kemampuannya masing-masing. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa ketika istri Nabi itu haid, beliau apa? Dikatakan tidaklah mendatangi istrinya kecuali dalam keadaan apa yang di atas sarungnya. Ini untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwa wasilah-wasilah yang bisa menjatuhkan seseorang kepada yang haram dijauhi. Ya, jadi jangan berpikir kan yang dilarang cuma al-jima. Kemudian barakallahu fikum dia bertindak apa yang ia lakukan, kemudian setelah itu dia tidak bisa menahan dirinya, terjatuh dia dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau secara yang diharamkan adalah al-jima. Selainnya diperbolehkan. Tetapi masing-masing hendaknya melihat dirinya sendiri-sendiri bagaimana apakah bisa menguasai dirinya atau tidak. Yang keempat. Wa yajuzu li zawjil haidhi an istamta'a minha bi ghairi al-jima' fil farj kal qiblah wal lams wa nahwi dhalik. Diperbolehkan bagi suami wanita haid tadi untuk bersenang-senang dengan istrinya dengan yang selain jima pada kemaluan, seperti mencium, menyentuh dan yang selain itu. Yang kelima, wala yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Tidak diperbolehkan bagi suaminya mentalak wanita atau istrinya tadi dalam posisi dia haid. Dikatakan talak bid'i, talak yang bid'ah. Jadi perpisahan sepasang suami istri, istilah kita kan cuma satu cerai gitu. Yang namanya pisah itu kan cerai. Kalau dalam syariat itu macam-macam. Berpisahnya suami istri ada macam, ada fasakh. Fasakh itu dibatalkannya akad tadi. Jadi memang enggak ada apa-apa, tapi dikatakan ini enggak terpenuhi syaratnya, maka fasakh. Seperti ternyata istrinya ini adalah saudara susuannya, nggak tahu sehingga terjadi pernikahan. Telisik punya telisik, ternyata apa? Ini saudara susunya. Maka apa? Fasakh. Langsung apa? Dipisahkan. Bukan ditalak, bukan apa? Ya memang langsung apa? Fasakh. Pisahkan. Bisa perpisahan tadi karena talak. Talak itu jadi pihak suami. Kalau suami yang mengatakan untuk anu, namanya apa? Namanya tolak, talak ini. Saya mentalakmu. Ini dari apa suami? Kalau dari pihak istri meminta untuk berpisah, namanya khulu. Khulu. Istri yang meminta untuk terjadi perpisahan. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita cerai gitu semua kan, tetapi apa? Di dalam syariat itu apa? Ada rinciannya. Bisa khulu, bisa talak, bisa terjadinya fasakh di antara mereka. Al-muhim, ketika haid suami diharamkan mentalak wanita istrinya tadi yang sedang haid ini. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihin, wahai nabi, jika engkau mentalak istrimu atau para istrimu, talaklah mereka liiddatihin, pada iddahnya mereka. Maknanya apa? Ay tahiratun min ghairi jima', itu dalam keadaan mereka sedang suci dan belum digauli. Belum digauli. Jadi kalau mentalak seorang wanita harus dalam posisi mereka sedang suci dan belum digauli di masa suci tersebut. Artinya haid, datang masa suci dan belum digauli, nah itu masa boleh seorang suami misalkan ingin mentalak istrinya. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man talaqa imra'atahu wa hiya ha'id an yuraji'aha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada lelaki yang mentalak istrinya dalam posisi haid untuk rujuk terhadapnya. Ya. Kalau masalah talak ini juga rujuk di tangan suami. Hak rujuk dan tidak di tangan suami. Misalkan dikatakan saya mentalak kamu, maka untuk kembali atau tidak itu haknya suami. Kalau suami katakan saya ingin rujuk, maka apa? Kembali posisi seperti semula. Bukan dari pihak istri yang berkehendak untuk iya atau tidak, itu bukan kewenangannya. Kalau dari sisi talak maka suami. Nah, kata Nabi, kata penulis di sini bahwa Nabi memerintahkan kalau suami sampai sudah menjatuhkan talak pada istrinya haid, itu harus dirujuk dulu. Ya, rujuk. Baru summa yutalliquha hala tuhriha in arada. Kemudian baru dia bisa mentalak si wanita tadi ketika sudah suci, jika dia masih tetap berkehendak untuk mentalak. Artinya kalau posisi dia mentalak sudah terlanjur diucap dan itu sedang haid, rujuk dulu. Rujuk dulu, nanti kalau sudah suci dia ingin tetap mentalaknya, silakan. Kalau ternyata sudah ingin, ya sudah. Nah, wathuhru huwa inqita'ud dam, dan yang disebut dengan suci yaitu terputusnya darah. Artinya darah sudah tidak keluar lagi. Yang itu disebutkan tandanya apa? Bisa dengan kering, kering dan bersih. Jadi ketika kapas ditempelkan di situ betul-betul kering, dan bisa pula tandanya berubah ke sotul bayda, yaitu adanya cairan putih. Faidan qata adamuha, maka jika telah terputus darahnya, faqad tahurat, berarti dia telah suci. Wantahat muddatu haydiha, dan telah berakhirlah masa haidnya. Fayajibu alaiha al-ikhtisal, wajib atasnya untuk segera mandi. Thumma tazawala ma muni'at minhu bisababi haid. Kemudian terangkatlah segala perkara yang dia dilarang darinya dengan sebab haid. Itu kalau dia sudah terputus darahnya, itu suci tadi, kemudian dia mandi, setelah itu terangkatlah segala perkara-perkara yang tadi terlarang. Ya, jadi disebutkan beberapa perkara yang dilarang, dengan dia telah suci dan mandi, maka terangkat semua tadi, akhirnya artinya menjadi kembali boleh. Wa in ra'at ba'da tuhri kadrotan au sufratan lam taltafit ilaiha. Dan jika dia melihat setelah suci ada cairan kecoklatan atau kekuningan, jangan dia toleh kepadanya. Atau jangan dianggap itu sebagai haid. Dengan dalil ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-kadrata was-sufrata syai'an. Dahulu kami tidak menganggap sesuatu yang keluar kecoklatan atau kekuningan sebagai sesuatu. Artinya tetap salat, tetap puasa. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Walahu hukum rafa' li'annahu taqrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini ucapan sahabiah, ini hukumnya terangkat sampai Nabi karena mendapatkan pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya cairan sifatnya kecoklatan, atau kekuningan. Jika keluarnya di masa-masa suci itu tidak teranggap. Tetapi jika keluarnya itu masih bergandengan dengan masa haid, itu teranggap sebagai haid. Ya. Misalkan seorang wanita tadi haid 7 hari. Sudah jadi kebiasaan di awal sebelum keluar yang warna merah munculnya berupa coklat dulu. Sudah menjadi seperti itu kebiasaannya, maka berarti dia memang bersambungan dengan apa? Masa haidnya. Maka berarti dia terhitung sebagai haid. Dengan keluar itu berarti dia telah haid, dia tinggalkan sholat dan puasa. Tetapi jika sudah di luar masa haid, sudah selesai, dia sudah bersih, sudah suci, kemudian 3 hari setelah itu berapa itu keluar ada cairan kuning, cairan coklat, maka ini tidak terangkat. Itu bukan haid. Itu bukan haid. Nah. Tanbihun muhim, peringatan penting. Idza tahuratil haidu aw abin nufasa'u qabla ghurubish syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashr min hadzal yawm. Jika seorang wanita haid, wanita nifas, suci sebelum terbenamnya matahari, wajib bagi dia sholat zuhur dan asar di hari itu. Misalkan jam 5 dia suci, maka segera dia mandi, sholat zuhur, kemudian sholat asar. Wa in tahurat minhuma qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalliya al-maghrib wal isya min hadhihi lailah. Dan jika dia suci dari keduanya, dari haid atau nifas, sebelum terbitnya fajar, wajib atasnya untuk sholat maghrib dan isya di malam tersebut. Misalkan dia jam 3 suci, maka berarti segera dia mandi, sholat maghrib, sholat isya. Lianna waqta sholati tsaniyah waqtun li sholati al-ula fi halil udhr. Karena waktu sholat yang kedua ya adalah waktu bagi sholat yang pertama di saat uzur. Ini kan ada uzur, yaitu haid dan nifas. Maka sholat asar itu juga waktu bagi sholat zuhur. Maka sholat isya itu juga waktu bagi sholat maghrib. Karena kebolehan menjamak dua sholat tersebut. Kemudian dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wa li hadza kana jumhurul ulama, kamalik wa Syafi'i wa Ahmad yaqulun." Oleh karena inilah mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka berkata, "Idza tahuratil haidu fi akhirin nahar shallatil dhuhra wal 'ashra jami'an, wa idza tahurat fi akhirin lail shallatil maghriba wal isya' jami'an." Jika wanita haid suci di akhir hari, itu sore hari, dia salat zuhur dan asar. Dan jika dia suci di akhir malam, dia salat maghrib dan isya'. Kama nukila dzalika an Abdurrahman bin Auf, Abi Hurairah, Ibnu Abbas. Sebagaimana hal ini adalah ternukil dari pendapatnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Li'anna al-waqt mushtarik baina salatayn fi hal al-udhr. Karena waktu tersebut berserikat antara dua salat, artinya juga waktu ini dan waktu yang itu di kondisi uzur. Di kondisi uzur. Fa idza tahurat fi akhirin nahar fa waqtu dhuhri baqin. Jika dia suci di akhir siang, yaitu sore tadi, maka apa? Waktu zuhur masih tersisa untuk dia. Fatusalliha qabla al-ashr. Dia salat zuhur sebelum asar. Ya, dia salat zuhur sebelum asar. Dan zuhur dulu baru kemudian asar. Wa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtul maghrib baqin fi hal al-udhr. Jika dia suci di akhir malam, waktu maghrib itu masih tersisa bagi dia di kondisi udhur tersebut. Fatusalliha qabla al-isya. Dia hanya salat apa? Maghrib sebelum isya-nya. Intaha. Jadi begitu. Amma idza dakhala 'alaiha waqtu shalah, thumma hadat aw nafasat qabla an tusalli, fal qawl ar-rajih annahu la yalzamuha qada'u tilka shalah allati adrakat awwala waqtiha fi thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliha. Bedakan dengan yang berikutnya. Adapun jika datang waktu sholat atas seorang wanita, kemudian dia haid, kemudian dia nifas sebelum menyolati sholat tersebut, artinya dalam kondisi suci, datang waktu zuhur, belum sempat sholat karena masak misalkan, dia datang haid, dia datang nifas. Maka pendapat yang rajih, kata beliau, tidak harus bagi dia mengqadha sholat tersebut. Nanti di saat suci tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha. Ya, seorang wanita suci, datang waktu zuhur, dia gak langsung sholat, aktivitas wanita di rumah, bersih-bersih dan seterusnya, ya, belum sempat sholat, dia haid. Berarti kan hakikatnya dia mendapati waktu zuhur di hari itu, di saat suci sebenarnya, ya kan? Tapi gak langsung sholat. Maka apa? Ini yang rajih, kata beliau, tidak wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal azhar fid dalil madhhabu Abi Hanifah wa Malik. Yang paling nampak di dalam dalilnya adalah madhhabnya Abu Hanifah dan Malik, annaha la yalzamuha syai'un, bahwasanya tidak ada kewajiban apapun bagi wanita tersebut. Bi annal qada innama yajibu bi amrin jadid. Karena adanya qada, hanya saja itu diwajibkan jika ada perintah yang baru. Artinya ada dalil memang untuk memerintahkannya. Wala amrahuna yulzimuha bil qada, dan tidak ada perintah di sini yang mengharuskan wanita tadi mengqadanya. Wali annaha akhirat ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufarritah, karena dia menunda salat tadi dengan penundaan yang boleh bagi dia. Dia bukan seorang yang mufarritah, seorang yang menyia-nyiakan salat. Ya, karena yang penundaan tadi sesuatu yang diperbolehkan. Lain kalau laki-laki datang azan dia punya keharusan segera. Kalau wanita tidak. Dia boleh tunda. Dia boleh menundanya. Hukumnya jaiz, boleh. Walaupun yang utama apa? Di awal waktu dia segera sholat. Tetapi dia menunda sesaat, beberapa saat begitu. Itu penundaan yang sifatnya jaiz, yang diperbolehkan. Sehingga apa? Tidak dihukumi orang itu, wanita tersebut, sebagai mufarritah yang menyia-nyiakan sholat. Wa amman na'ima awin nasi. Ada pun orang yang tertidur atau orang yang terlupa. Wa in kana ghairu mufarritan aidan, meskipun kita katakan dia juga bukan orang yang menyia-nyiakan, fa inna ma yaf'aluhu laisa qadha. Kenapa ketika dia bangun harus salat saat itu juga, itu bukan qadha hakikatnya, bukan, bal dzalika waqtu shalah fi haqqihi hina yastayqidh aw yadhkur. Karena apa? Ketika dia bangun ketika ingat, itu adalah waktu salatnya dia. Bagi haknya orang yang lupa, haknya orang yang tertidur, dia bangun harus salat saat itu juga, itu bukan qadha, tetapi apa? Itu memang waktu bagi dia untuk sholatnya. Seorang ya tidur jam setelah zuhur tidur, bangun-bangun sudah maghrib. Ya kan? Asar dia lolos sama sekali. Dia langsung sholat ketika dia bangun. Dan itu bukan qadha, tetapi itu apa? Memang waktu bagi dia untuk sholat zuhur, ya saat dia itu apa? Bangun tadi. Sehingga barakallahu fikum tidak bisa disamakan dengan ini. Ada sebagian mengkiaskan. Orang tidur saja apa? Sudah mengerjakan. Maka orang haid pun demikian, enggak beda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.